cinta indah ingin saat selalu memeluk. Senyuman indah selalu ada dalam dekapan. Banyak rasakan indahnya kocok kecupan. Ingin saya katakan jaga kau dalam pelukan dan terakan untuk setinggalkan cuma kau yang saya dambakan.